الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أين الباقون أبناء التحفيظ؟ أين الباقون yang masih di rumah, anak-anak tahfidz? Kita melangsungkan barakallahu fikum sebelum kita membaca kelanjutan syarah hadith. Kita membaca hadith yang keberikutnya, hadith as-sani was-sittun, hadith yang ke-62, al-muharramat min al-luhum, daging-daging yang diharamkan, al-muharramat. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal khaybara al-humura al-insiyata ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengharamkan pada hari Khaybar, pembukaan pintu Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan al-humuran insiyah, yaitu himar-himar yang jina. Kalau wahsyiyah, yang apa namanya, liar, boleh untuk menjadi binatang buruan, himar. Waluhumal bighal, daging binatang bighal. Bighal hasil perkawinan dari himar dan kuda. Wa kulladhi nabim minas siba'i, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengharamkan setiap binatang yang memiliki taring. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengharamkan binatang-binatang buas, sibah, yang memiliki taring. Wa kulladhi makhlabim minat tayir, dan setiap ya yang memiliki cakar, yang cakarnya itu untuk menangkap lawan, memangsa, minat tayri, dari jenis burung-burung. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengharamkan dagingnya, barakallahu fikum. Rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yaitu himar yang jina, kemudian daging bighal. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengharamkan yang memiliki taring dari binatang buas, dan setiap yang memiliki cakar, minat tayir, dari burung. Jadi cakar yang dimaksud adalah untuk menangkap mangsa, ya, manapun atau burung apapun, jikalau cakarnya itu untuk menangkap mangsanya atau ya makanannya, barakallahu fikum, maka diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita menyempurnakan syarah hadith ya belumnya. terkait dengan perlakuan agama sebagai rahmatan lil alamin, benar-benar Islam mendidik setiap pengikutnya untuk memiliki sifat kasih sayang. Binatang dalam kondisi kita akan menyembelihnya sudah ada dalam genggaman kita, binatang yang akan kita nikmati dagingnya, maka kita tidak boleh untuk berbuat zalim kepadanya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh kita untuk pertama menajamkan pisau, berarti termasuk sebuah kesalahan fatal jika menyembelih dengan pisau yang tidak tajam. Ya, lama digosok baru putus. Satu. Kedua, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan falyurih dzabihatahu, hendaklah dia menyenangkan, menggembirakan binatang yang akan disembelih. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qissatal baghi allati saqatil kalb ash-shadid al-atasha bikhuffayha min al-bi'ri wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Maka tatkala Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang kisah seorang wanita baghi, wanita melacur, wanita tersebut telah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan sekali, atas syadid, sangat kehausan anjing tersebut. Dia memberikan minum wanita baghi tersebut, wanita pelacur tersebut memberikan minum anjing yang sedang kehausan yang sangat, dengan kedua khaufnya, kedua sepatu khaufnya, minal bi'r, dari sumur. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana dia berupaya untuk mengangkat air. Setelah dia mengambil turun, mengangkat air dengan khaufnya, dua khaufnya. Dengan apa dia berpegang dalam kondisi, dia harus ya meraba untuk kemudian naik ke atas. Dia berupaya demikian untuk bisa meminumkan kepada anjing yang sedang kehausan. Tatkala Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan kisah tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepada wanita tersebut. Bahkan wa ghafara laha, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Terkait dengan besarnya kasih sayang diajarkan oleh al-Islam. Hafizani wa hafizakumullah. Setelah Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan kisah tersebut, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna lana fil baha'imi ajra. Ya Rasulullah, apakah pada binatang-binatang ternak itu ada pahalanya? Kita pergi nyabitkan, barakallahu fikum, kita berikan minum, ya kita carikan ya pakanan dan seterusnya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Fi kulli kabidin hara ajrun. Pada setiap kabid hara, yang panas, air berarti basah, masih hidup. Setiap yang punya hati dan masih panas air hidup, ajrun, terdapat padanya pahala. Apapun yang engkau lakukan dan perbuat, barakallahu fikum, terdapat pahala padanya. Bukankah Nabi SAW telah bercerita tentang seorang wanita masuk neraka karena kucing? Ya, kucing dipenjarakan, artinya dikurung. Tidak dia berikan makan, tidak dia berikan minum, atau kucing itu tidak dilepas untuk mencari makanannya. Rasul SAW menjelaskan bahwa dia masuk neraka karena itu. Allahu Akbar. Bagaimana lagi kaitannya dengan manusia yang dihormati oleh Allah Azza wa Jalla kedudukannya? Ya, oleh karena itu seorang muslim yang sejati, bahwa darah saudaranya semuslim itu adalah agung dan mulia. Tidak boleh dia tumpahkan. Tidak boleh dia kucurkan walaupun setitik, barakallahu fikum. Terkait dengan kehormatannya, tidak boleh dia rendahkan, hinakan, cela, caci maki. Terkait dengan harta bendanya, tidak boleh dia ambil. Ini namanya persaudaraan, barakallahu fikum. Terkadang kan sedih kita melihat orang yang sudah ngopeni sapinya, ya Allah. Ya, dia belum mandi, sapinya sudah dimandiin. Kudanya sudah dimandiin, dia belum mandi. Baru kayak dilumuri dengan ini, dengan itu, pokoknya sudah. Tiba-tiba, malam, pagi, hilang. Antum bisa bayangkan ya, barakallahu fikum, ya, betapa ya kejamnya orang tidak hanya menyakiti binatangnya, tetapi menyakiti yang punya binatang. Ya, menyakiti binatang jelas dia akan giring mesti dengan cara-cara yang agak kasar sedikit untuk bisa lari, barak cepat, ya, meninggalkan pengejaran dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menzalimi saudaranya, mengambil tanah saudaranya satu jengkal saja, satu jengkal, akan dikalungkan kelak sebagai hukuman di akhirat dengan 7 lapis bumi, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Sangat-sangat mengerikan terkait dengan hubungan bermasyarakat. Maka dari sini, barakallahu fikum, tidak ada jalan sekecil apapun untuk membenarkan sikap-sikap radikal, sikap-sikap keras terhadap saudara. Apakah dia berpemahaman misalkan terorisme, atau dia berpemahaman tidak benar? Ya, siapa saja yang menyinggung ini, itu, ini, sudah golok, ya, diancam, diteror. Bukan, barakallahu fikum, cara islami. Ya, bukan cara islami. Walaupun mungkin dia penjahat, wah, kelas kakap, diteror. Jangan. Ya, itu haknya nanti diserahkan kepada yang berwajib, yang bertugas, kepada kepolisian. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, sampai terkait dengan berbuat baik kepada binatang, itu disiapkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fal ihsanu huwa, kalau demikian al ihsan itu adalah badlu jami'il manafi'i min ayyi naw'in kan. Sikap berbuat baik yang disebut di dalam hadis adalah sikap mengorbankan segala yang berguna, segala yang bermanfaat, bagaimanapun bentuknya manfaat tersebut. Ya, sampai barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari iman di saat menyingkirkan gangguan di jalan. Apa saja yang mengganggu? Batu, kerikil, duri, apa saja. Termasuk dari bagian iman, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Menyingkirkannya itu adalah menyelamatkan sekian orang. Ya, ada orang terjatuh karena, ya maaf-maaf saja, kulit pisang dibuang di jalan. Ya, licin, terjatuh apakah dia jalan kaki atau dengan sepeda ontelnya atau dengan motornya, dia menyingkirkannya. Maka ini telah memberikan manfaat, barakallahu fikum. Li'ayyi makhlukin yakun. Manfaat yang diberikan itu kepada siapapun dari makhluk. Kepada siapapun. Ya. Coba antum perhatikan suatu saat, suatu ketika. Kalau antum misalkan, apa namanya, di rumah. Ada, cecak mati jatuh, atau kecoa, atau serangga yang lain. Kalau sudah jatuh, antum perhatikan baik-baik. Sebentar, akan datang binatang yang lain mencari makan. Ya, paling-paling semut, barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik bagaimana dia berupaya untuk bergotong royong mengangkat benda yang besar tersebut. Enggak sesuai dengan tubuhnya. Enggak sesuai. Tetapi subhanallah, untuk perhatikan baik-baik, dia mampu menggeser. Ya, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Sampai ke pintu lubangnya. Ke pintu lubangnya pun enggak mampu. Masuk ke dalamnya. Karena kecil lubangnya. Bagaimana dia berupaya untuk mencacah. Apa? Memotong kecil-kecil sampai nanti diangkut. Binatang, barakallahu fikum. Ya. Antum mungkin tidak perhatikan, wah sasal yang penting. Coba perhatikan baik-baik. Ketika menjumpai, barakallahu fikum, binatang kecil. Di situ makanannya. Ya, dia sudah berupaya, sudah mengumpulkan teman-teman dan juga tenaga yang banyak untuk menariknya. Kira-kira bagaimana perasaan antum kalau antum buang? Ya, tidak antum perhatikan kalau ini sedang dimakan oleh makhluk yang lain. Biar dia cari makan yang lain. Lah, terus kasih sayang antum, perasaan antum di mana, barakallahu fikum, ketika menyaksikan hal itu? Ya, di mana? Rahimani wa rah. Ini yang dimaksud. Al-ihsan. Berbuat baik kepada li'ayyi makhlukin yakun. Manfaat itu kepada makhluk siapapun dia. Kata beliau kemudian menjelaskan. Walakinnahu yatafawatu bitafawutil muhsin ilaihi. Derajat ihsan itu akan berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Terkait dengan kepada siapa kita berbuat baik. Satu. Wa haqqihim. Perbedaan hak dia terhadap diri kita sendiri. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada al-ab, bapak kita dan om kita, tentukan derajatnya lebih tinggi lagi. Ini al-muhsin ilaih. Orang yang kita berbuat baik kepada mereka, derajat ihsan itu, nilai dari berbuat baiknya kita, terlihat kepada siapa kita berbuat baik. Yang kedua, hak mereka. Ketiga, wa maqamihim, posisi mereka, kedudukan mereka. Wa bihasabil ihsan, dan derajat kebaikan kita itu terlihat dari kebaikan itu sendiri. Wa azma mauqi'ihi. Ya, wa azmi mauqi'ihi. Wa izami mauqi'ihi. Dan besar, barakallahu fikum, ya manfaatnya dan besar gunanya, besar tempat kita meletakkannya. Berikutnya, wa bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi. Ihsan itu berbeda-beda. Tergantung dari keimanan orang yang berbuat baik. tergantung dari keikhlasan orang yang berbuat baik. Keberikutnya, wasababid da'ilahu ila dzalik, yaitu sebab dia berbuat baik itu apa? Sebab yang mendorong dia, memanggil dia untuk berbuat baik itu apa? Ya. Sehingga kan dibedakan antara kewajiban dengan al-fadl, ihsan, yang itu merupakan tambahan. Kewajiban berbuat baik wajar karena memang sebuah kewajiban. Tetapi ini bukan sebuah kewajiban, tetapi dia melakukan ihsan, kebaikan kepada siapapun juga. Bukan sebuah kewajiban. Maka derajat ini, ihsan ini lebih tinggi, barakallahu fikum. Ya. Dia bukan hukumnya wajib sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai buah fadl, sebuah karunia lebih yang dia diberikan oleh Allah kemudian dibagikan kepada orang lain, apakah tenaganya atau pikirannya atau harta bendanya, ini lebih tinggi derajatnya, barakallahu fikum. Kata beliau, wa min ajalli anwa'il ihsan, dan termasuk dari jenis ihsan yang paling ajal, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia, al-ihsanu ila man asa'a ilaika biqaulin aw fi'li, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek padamu. Kan ini berat, ya. Tapi berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepada kita, apakah dengan ucapan atau perbuatan dia berbuat jelek, ini tingkat kebaikan berbuat baik yang min ajal, tingkat berbuat baik yang derajatnya sangat-sangat tinggi. Ya, subhanallah. Jangankan mau berbuat baik, ya ikhwan, mau memberikan maaf saja mungkin, ya Allah, ini memang ya sudah diberikan air susu terus, tiba-tiba dibalas dengan air tuba misalkan. Ya, mau memberikan maaf saja betapa berat terhadap orang yang demikian. Bagaimana lagi kalau berbuat baik kepadanya, sudah melakukan, habis dirinya dihabisi, keluarganya dihabisi, barakallahu fikum. Ya. Terus sekarang dianjurkan untuk berbuat baik. Berat, tetapi nilainya besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hawwin 'adzim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tolaklah dengan cara yang lebih baik apabila antara dirimu dan dirinya adawah, sebuah kerenggangan karena sebuah permusuhan, dia memperlihatkan ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia adalah orang yang teman yang sangat hamim, penyayang. Tidak ada dendam pada dirinya, barakallahu fikum. Maaf-maaf saja, ya, kita kan itu gampang ketersinggungan, gampang emosional, gampang marahnya, kan begitu, barakallahu fikum. Ya, orangnya sabar, ya akhi, coba cubit dia. Artinya coba, ya. Jadi barakallahu fikum, ini terkait dengan sebuah keutamaan yang disebutkan oleh Allah. Ada gesekan, ada adawah diantaranya, permusuhan, tapi dia menampilkan diri di hadapannya bagaikan teman yang sangat penyayang. Wa ma yulqaha, dan tiadalah yang akan mendapatkan hal ini, kata Allah Azza wa Jalla, illal ladzina sabaru. Kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran. Wala yughlaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang akan bisa mendapatkannya kecuali orang yang memang kata Allah Azza wa Jalla telah memiliki bagian azim yang besar. Subhanallah. Berat memang. Jangankan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek. Mau memaafkan saja berat, barakallahu fikum. Tapi itulah agama. Mendidik seseorang dengan kesabaran yang tinggi di saat membutuhkan kesabaran. Wa man kana tariqatuhu al-ihsan ahsanallahu jazaa'ahu. Kata beliau, barang siapa yang jalan hidupnya itu ihsan, selalu berbuat baik. Tidak ada beban, barakallahu fikum. Terkadang subhanallah keluarganya marah, misalkan lo ya. Kenapa? Karena suaminya ini ringan tangan sampai di rumah ya terkadang banyak pekerjaan yang dibutuhkan belum terselesaikan. Ya. Wa man kana tariqatuhu al-ihsan. Siapa saja yang memang langkahnya, jalan hidupnya adalah selalu berbuat baik, maka Allah Azza wa Jalla akan berbuat baik, memberikan ganjaran kepadanya yang baik. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tiadalah ganjaran kebaikan itu kecuali kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang telah berbuat baik, ganjarannya adalah husna. Husna yang dimaksud di sini adalah al-jannah wa ziyadah. Ziyadah disebutkan oleh para ulama, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ziyadah dari surga itu adalah nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Terhadap orang yang gemar berbuat baik di dunia ini, baginya buatnya kebaikan, kata Allah Azza wa Jalla, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, rahmat-rahmat Allah itu dekat dengan orang yang muhsinin, orang yang gemar berbuat baik. Barang siapa yang jalannya itu adalah kebaikan selalu, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbagus jazaahu, ganjaran-ganjarannya. Dan rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Rahmat Allah sangat dekat terhadap orang yang berbuat baik. Coba antum lihat. Sekurang apapun seseorang yang gemar untuk melakukan kebaikan, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada diberikan imbalan-imbalan di dunia ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun terkadang kan seringnya kita menghitung imbalan, melihat imbalan itu ya bentuknya kepeng, kalau bahasanya orang Lombok. Ya, kepeng saja, duit saja. Rahimani wa rahimakumullah. Di sebuah tempat yang mungkin orang itu dijatuhkan, direndahkan martabatnya, dia tampil untuk memberikan pembelaan. Dia bela apa yang dia ketahui tentangnya, maka itu adalah sesungguhnya imbalan besar dari sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan kebaikan yang dia telah perbuat. Ayat kata beliau, al-muhsinin fi ibadatillah, al-muhsinina ila ibadillah. Yaitu orang-orang yang berbuat baik dalam mewujudkan ibadahnya kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wallahu ta'ala yujibu ala ibadihi al-adla min al-ihsan wa yandabuhum ila ziyadatil fadli minhu wa qala ta'ala fil mu'amalah wa la tansawul fadla bainakum. Dan Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk berbuat adil dalam kebaikan, Dan Allah Azza wa Jalla menganjurkan mereka untuk menambah ziyadat al-fadl minhu, ay minal khair minal hasan ihsan, menambah dari kewajiban berbuat baik tersebut. Wa qala ta'ala fil muamalah, Allah berfirman terkait di dalam bermuamalah ini kaitannya dengan suami istri, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan al-fadla, kelebihan di antara kalian. Sejeleknya, sejelek apapun sang istri, ya, Anda tidak boleh menghancurkan kehidupannya dengan celaan dan caci makian. Di saat engkau tidak senang, barakallahu fikum, Anda telah menemukan kebaikan yang banyak pada dirinya. Demikian juga al-um, seorang istri, tidak boleh berlaku zalim. Di saat mungkin sekian puluhan tahun dia hidup, di akhir-akhirnya terjadi sering problem antara dia dengan suaminya. Ya, mulai sang istri ngumbar aib kejelekan suami, barakallahu fikum. Jangan kau lakukan. Ya. Wala tansawul fadla bainakum. Antara Anda anti dengan saudari anti, atau Anda dengan saudara Anda, sekurang apapun dia dalam hidup bermuamalah, tidak boleh engkau jatuhkan. Tidak boleh engkau bongkar aibnya. Apalagi ini adalah suami istri. Dia telah berupaya melakukan kebaikan. Ya, sang istri demikian, sang suami juga demikian, barakallahu fikum. Kata beliau, ij'alu lil fadli wal ihsan mawdian min muamalatikum. Jadikanlah al-fadl di dalam ihsan. Ya, ada ihsan yang itu wajib. Yang ini yang dibahas. Ij'alu lil fadli wal ihsan mawdian min muamalatikum. Berbuat lebih dari kewajiban sudah dikerjakan, sudah diwujudkan. Dia ingin berbuat lebih, maka beliau mengingatkan, jadikan sikap ihsan, melakukan hal yang lebih dari kewajiban dalam bentuk kebaikan, lakukan. Jangan kalian lupa itu. Wala tastaqsu fi jami'il huquq. Jangan kalian kurangi dalam semua hak-hak. Bal yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan dan jangan kalian menyulitkan. Wa tasamahu fil bai'i wasyira wal qada' wal iqda'. Hendaklah kalian saling maaf memaafkan, berlapang dada dalam hal jual beli, kemudian menunaikan atau membayar hutang atau meminta dibayar hutang. Kemudian terakhir wasiat beliau, perhatikan baik-baik. Wa man alzama nafsahu hadzal ma'ruf nala khairan katsiran wa ihsanan kabira, wallahu a'lam. Beliau mengatakan terakhir, memberikan sebuah dorongan yang sangat, barang siapa yang menggemarkan diri untuk berbuat baik, ya, alzama nafsahu, dia tekankan dirinya untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, wa ihsanan kabira, dan kebaikan yang besar, wallahu a'lam. Ya, oleh karena itu para thullabul ilm, belajar untuk menekan diri selalu berada pada kebaikan. Tidak ada sebagai thalibul ilm kebaikan yang besar kecuali menjaga ubudiyah dia dengan Allah Azza wa Jalla, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh, ya, menyakiti, menzalimi, apalagi membuat pekerjaan buat orang lain. Ya, bagaimana membuat pekerjaan, melakukan hal-hal yang bikin pekerjaan orang. Ya, diam-diam gubuk sana di dekat kandang kambing misalkan, ya, nonton HP, main, atau di tempatnya Pak Wadi, kebun, diam di sana, ngobrol, main, jangan, ya, membuat beban hidupnya terhadap masyarakat yang ada. Apalagi asatidzatukum, silakan antum bermain di rumahnya, ya di dekat orang tuanya, di ibunya, kalau diizinkan untuk memiliki HP, silakan, ya, jangan di luar rumah. Jangan sekali-kali di luar rumah. Siapa saja nanti yang di rumah sini kemudian ketangkap main HP di luar, ya, tolong siapapun yang melihat diberitahu. Ya, diberitahu barakallahu fikum, biar kita tangkap dengan apa namanya intel senyap. Ya, Pak Husain, ya. Punya intel kayak Pak Husain? Jangan ada barakallahu fikum yang memainkan HP-nya di saat diizinkan oleh kedua orang tuanya. Jangan memainkan HP-nya barakallahu fikum di luar, terutama thullabul ilm. Kalau diizinkan, sehingga silakan mau berbuat apa saja di dalam rumahnya, itu terkait urusan antum dengan kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.